Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Al-maf'ulullah, maf'ullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah, yunsabu maf'ulan lahul masjaru in abana ta'lidan kacut syukran wadin masjar dinasab menjadi maf'ullah jika menjelaskan tentang sebab contoh jud syukran wadin wa huwa bima ya'malu fihi muttahid waqtan wa fa'idan wa in syartun fuqid fatuhu bil harfi wa laysa yamtani' ma'asyuruti kadizudin dhaqoni' masdar bisa menjadi maf'ullah jika satu waktu dengan amilnya satu perbuat satu pelaku dengan amilnya jika syarat hilang maka masdarnya dijarkan dengan huruf. Jika syaratnya semuanya terpenuhi, tidak dilarang juga dijarkan dengan huruf. Seperti contoh di Zuhdin Zakoni. Wa qala ayashabah al-mujaradu wal aqsu fi mashubi al wa anshadu al aqudul jubna anil hayja'i walau tawalat zumarul a'da'i. Jarang jika masdarnya pakai au. Jarang dijarkan dengan huruf jar jika masdarnya tidak pakai au. Sebaliknya sering dijarkan dengan huruf jar jika masdarnya pakai al. Mereka membunyikan syair la aqutul jubnah alil hayja walau tawalat sumarul a'da. Aku tidak akan duduk bersama para penakut dalam peperangan ini sekalipun kumpulan musuh terus menyerang. Taip, pembahasan kita tentang al-maf'ullah. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-maf'ullah yusamma al-maf'ula li ajlihi wal-maf'ula min ajlihi. Al-maf'ulu lahu yusamma al-maf'ula li ajlihi wal-maf'ula min ajlihi. Maf'ullah juga disebut dengan maf'ul li ajli, juga bisa disebut dengan maf'ul min ajli. Al-mas'alatu asaniya, al-maf'ulullah huwa masdar mansubun yudhkar dibayani sebab wuku'il fi'li. Al-maf'ullah wa masdar mansubun yudkar libayani sebab wuku'il fi'li. Nah, irtarabtu pakai Allah, irtarabtu rahbatan fil ilmi. Maf'ullah ialah masdar nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Masdar nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab perbuatan. Contoh, irtarabtu, aku merantau. Merantau untuk menuju ke tempat markis ilmu. Rahbatan fil ilmi, karena cinta dengan ilmu agama ini. Rahbatan maf'ullah, dia masdar, dia nasab, dia menjelaskan sebab perbuatan. Kenapa kamu kok merantau? Aku merantau karena cinta dengan ilmu agama. Merantau, ikhlas maksudnya ya. Nah, baik. Nah, di merantau untuk menuntut ilmu ya, dengan niat mengamalkan ilmu ya. Jangan niat untuk hanya tanpa wawasan. Man kharaja ilal ilmi yuridu bihi al ilma la yanfa'ul ilm. Orang yang merantau menuntut ilmu tapi tujuannya untuk hanya menambah wawasan ilmu saja. Wah, aku tak ke Al-Bajinah nyoba salah gimana ya, apa wawasan. Maka ilmunya gak bermanfaat. Sini ya, ternyata tidak sebagaimana yang dibayangkan. Oh, hanya dia meremehkan sana, meremehkan sini, banding-bandingkan sana, bandingkan sini, tanpa gaya. Gak manfaat ilmunya. Ya. Atau sesuai dengan yang dibayangkan dari sana. Banyak pulang langsung merendahkan sana, merendahkan sini. Pam, ayo sana loh. Kaya-kaya saja. Lam yanfa'ul ilm. Wa man kharaja ila al-ilmi yuridu bihi al-amala bil ilmi nafa'ahu qalilul ilmi. Para siapa yang keluar menuntut ilmu, tujuannya untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan, maka ilmunya akan bermanfaat walaupun dapatnya cuma sedikit. Sini ternyata pelajarannya tinggi, tak nyantol-nyantol, ngulang terus, tak nyantol-nyantol. Tapi tujuannya ialah mengamalkan ilmu. Yang penting ada di majlis ilmu, maka dia ilmunya akan bermanfaat walaupun ilmunya sedikit. Rankingnya nomor satu dari belakang. Itu bukan hadis ya, tapi ucapan para ulama. Irtarabtu raubatan fil ilmu. Kok malah jadi anu? Gak apa-apa ya, sekali-kali kan, selingan ya. Raubatan fil ilmi, karena cinta apa ini? Ilmu. Cinta ilmu itu salah satu sebab kita itu bisa menata semangat dalam menuntut ilmu. Paham ya? Kalau sudah enggak senang dengan ilmu yang dipelajari, lebih senang dengan yang lain, cepat atau lambat habis semangatnya. Kalau sudah habis, habis orangnya. Maksudnya enggak nongol lagi. Mana? Pulang. Mana? Cul. Wis enggak senang belajar. Ya, enggak mau mondok lagi, ya, di bengkel saja. Nah, ngeraget apa ngeraget itu. Bahaya. Ya. Nah, karena lebih cinta dengan yang lain daripada ilmunya. Kenyata ya. Irtarabtu raubatan fil ilm. Kalian tahu syarahnya Ibnu Malik, Ibnu Aqil. Nah, ini sampai umur 80 tahunan masih hidup Ibnu Aqil. Tambah tua, tambah semangat menuntut ilmunya. Nah, ada tiga yang beliau amalkan di masa mudanya, dan itu dianggap sebagai penjagaan dari Allah. Ya, tiga ini diamalkan di masa muda, tambah tua tambah semangat belajarnya. Apa coba? Hah? Qasara mahabbati fil ilmi. Allah menjadikan kecintaanku hanya pada ilmu. Senang belajar ilmu agama melebihi yang lain. Yang kedua, ma khalattu la'aban qattu. Aku gak mau bergaul sama teman-teman yang kerjanya cuma main-main saja. Sejak pertama kali mondok sampai jenggotnya putih, duri nantok. Main saja. Nah, kerja itu main, gak pernah belajar. Kerja belajar juga orat-orat sendiri, gak tahu apa yang jalan orat ya. Nah, ma khalaqtu la'aban qattu. Aku gak pernah bergaul dengan teman-teman yang suka main-main saja. La'ab ya, kelaib lebih la'ab. Berarti benar-benar terkenal ini. Senangnya main aja ya. Nah, yang ketiga, kata Ibnu Aqil itu, ma'asyartu illa amthali fi talabil ilm. Aku tidak mau bergaul kecuali dengan orang-orang yang menuntut ilmu seperti aku. pembatasan teman. Hanya yang teman-teman taklim, ya, ya belajar, baik di dunia maya atau di dunia nyata. Ya, temannya ya yang belajar-belajar itu aja. Nah, kenapa? Semakin banyak teman, semakin banyak yang mempengaruhi. Yang ketemunya macam-macam, benar-benar habis semangat kita belajar. Apa yang terjadi? Nah, wa ajidu fi asr tsamanin al-hirsa ala talabil ilmi asadda. Aku menjumpai pada diriku pada umur kepala 80 tahun semangatku dalam menuntut ilmu lebih kuat min an ajida fi bani al-isri, daripada ketika aku semangat belajar di usia 20 tahunan. Umur 20 tahunan ya. Kalian-kalian ini. Oh, Bapak. 20. Ya. Ah. Semangat-semangat ya kan. Ketika 80 tahun umurnya lebih semangat lagi. Nah, itu efek dan manfaat dari 3 penerapan tadi. Nah, qasara mahabbati fil ilmi ma khallattu la'aban qattu wa ma asartu illa amsali fi talabil ilmi. Ya. Nah. Irtarabtu raubatan fil ilmi. Aku mengembara merantau karena cinta dengan ilmu agama ini. Baik. Al mas'alatu ats-tsalitsah. Masalah yang ketiga, ya, tenang, maful lahu tidak banyak, ya. Nah, insya Allah sebelum jam 10 sudah selesai, atau pas jam 10 ya, tak sebanyak maful mutlak, ya. Nah. Alamatul maful lah wuku'uhu jawaban istifham. Ini salah tulis ya, tamimanya ya, ini harusnya di istifham bukan di mustahdim ya. Di istifham bilaf doti lima alamatul maf'ullah wuku'uhu jawaban lil istifhami bilafdoti lima. Tanda maf'ullah itu ialah bisa menjadi jawaban pertanyaan dengan menggunakan lafaz apa ini? Lima. Nah, lima irta'aba Zaidun takulu raubatan fil ilm. Lima irta'aba Zaidun fatakul raubatan fil ilm. Jadi tanda isim itu jadi maf'ullah ialah kalau bisa menjadi jawaban dari pertanyaan menggunakan lafaz apa ini? Lima. Kenapa? Contohnya lima iltaroba Zaidun. Kenapa Zaid kok rikhlah atau merantau atau mengembara? Engkau jawab raubatan bil ilmu, karena cinta ilmu agama. Nah, raubatan maf'ullah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Ya, ya. Istifham ya. Nah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Isyaratu li jawazi al-maf'ul lahu khamsatu syurutin. Yustartu li jawazi nasbil maf'uli lahu khamsatu syurutin. Bolehnya menasabkan maf'ullah jika memenuhi lima persyaratan. Kalau lima syarat ini terpenuhi, maka boleh dinasab. Jadi apa ini? Maf'ul lah. Boleh. Ingat ya, harus teliti kali ini. Boleh. Ya, kalau memenuhi syarat ini, berarti boleh dinasabkan menjadi maf'ul lah. Jangan wajib. Boleh. Ya. Al-awwal. Ayyakuna masdaran. Yang pertama berbentuk masdar. Atsani ayakuna qalbiyan. Masdarnya harus qalbi. Ay min af'alil qalbi. Itu mengandung arti perbuatan hati. Ya. Cinta, takut, berharap, cemas, ya, nah, khawatir, apalagi itu, ya. Asaris ayakuna sababan lima qablahu. Yang ketiga itu menjadi sebab dari perbuatan sebelumnya. Kenapa kamu kok merantau? Karena cinta ilmu. Menjelaskan sebab dia merantau, ya. Arabi ayat tahida. Ayat tahida ma'a amirihi fil waqti. Ayat tahida ma'a amirihi fil waqti. Itu memiliki kesamaan waktu dengan amilnya. Antara dia merantau tadi itu sama kecintaannya dengan ilmu, sama waktunya, ya, berbarengan, ya. Taib. Al-Khamis ayat tahida ma'a amilihi fil fa'ili. Ayat tahidah ma'a amilihi fil fa'il. Itu memiliki kesamaan pelaku dengan amilnya. Yang merantau, aku. Yang cinta ilmu juga, aku. Nah, gitu ya. Baik. Al-mas'alah itu al-khamisah, masalah yang kelima. Ya juzu lil masdar al-mustawfi asyuruta. Ya juzu lil masdari al-mustawfi as-syuruta jarhu bi harfit ta'lil jarhu bi harfit ta'lil dalam kurung alam wa min wa fi nahu iltarabtu li raghbatin fil ilm pakai lam. Masdar yang memenuhi semua syarat-syarat tadi boleh juga dijarkan dengan huruf ta'lil, huruf jar yang artinya apa ini? Sebab itu lam, fi, min, semuanya artinya apa ini? Karena atau sebab. Contoh iltarab tuh, aku merantau, aku perkelana, aku rikhlah li raghbatin fil ilmi karena cinta ilmu, kasihlah raghbatinnya dijarkan ya, itu boleh. Al-mas'alatu as-sadisah yajibu lil ismi ghairal mustawfi asy-syuruta yajibu lil ismi ghairil mustawfi asyurta jaru bi harfi ta'lil lahu ta'ahabtu pakai hamzah ta'ahabtu di safari wala yajuzu ta'ahabtu as-safar ini bukan tak ya ta'ahabtu as-safar li adami ittihad zaman li adami ittihad zaman cintuka lima habbatika iyaya cintuka lima habbatika iyaya wala yajuzu wala yajuzu cittuka mahabbataka iyaya li'ajami ittihadil fa'il li'ajami ittihadil fa'il nah, bagi isim yang tidak memenuhi persyaratan di atas yang lima syarat tadi maka wajib dijarkan dengan huruf ta'lil. Kalau ada masdar atau selain masdar yang ingin menjelaskan sebab perbuatan tapi tidak memenuhi salah satu dari lima syarat yang disebutkan di atas, maka wajib dijerkan dengan huruf taklil. Contoh, ta'ahabtu di safar, aku siap-siap untuk safar, pakai lam taklil ya. Gak boleh ta'ahabtu as-safar. Kenapa? Karena tidak sama waktunya ya, antara masdar dan amilnya tidak sama waktunya. Siap-siapnya sekarang, safarnya masih nanti ya. Nah, cintoka lima habbatika iya ya, aku datang kepadamu karena kamu cinta sama aku. Yang cinta kan dia, bukan aku. Yang datang aku, yang cinta kamu. Maka tidak sama pelakunya kan. Nah, gak boleh cintoka mahabbataka iya ya, di adami di hadil fa'il. Baik. Al-mas'alatu as-safi'ah. Al-masdaru al-mustawfi as-syuruta. Al-masdaru al-mustawfi as-syuruta. Lahu salah satu ahwalin. Masdar yang memenuhi syarat menjadi maf'ullah ada tiga keadaan. Nah, al-awwal mujarradun min al wa idhafatin. Mujarradun min al wa idhafatin. Dalam kurung yaktsuru nasbuhu. Yang pertama, masdarnya tadi tidak pakai al, juga tidak mudhaf, ditanwin ya. Dalam kurung yaktsur nasbu, kebanyakan dinasab. Tidak dijerkan pakai huruf ta'lil, tapi dijerkan boleh kebanyakan dinasab. Nahwu nasahtuka rabbatan fi maslahatik au li rabbatin fiha. Nasahtuka rabbatan fi maslahatika au li rabbatin fiha. Aku menasihatimu karena aku sangat senang bisa berbuat baik sama kamu. Nah, di sini rabbatan enggak pakai al. Ya enggak mudhaf, maka lebih banyak dinasab rabbatan. Sedikit yang dijerkan dengan huruf ta'lil ai dirau dirabatin fiha. Jadi dirabatin fiha boleh, rabbatan juga boleh, tapi kebanyakan rabbatan. Asani makrunun bi'al. Makrunun bi'al fayaqturu jarru bi harfi ta'lil. Fayaqturu jarru bi harfi ta'dilin. Nahwu nasakhtuka lirabbati. Nasakhtuka lirabbati fi maslahatik. Nah, itu tanwinnya dibuang ya. Lirabbati au rabbatan fiha, ini alnya yang di buang ya. Salah tulis itu. Li rabbati fi maslahatik au rabbatan fiha. Soalnya di berat. Rabbati bukan tin ya. Au rabbatan fiha, rabbatan. Yang kedua, masdarnya pakai al, maka kebanyakan dijerkan pakai huruf ta'lil. Nasakhtuka lirabbati, ada alnya. Lirabbati. fi maslahati. Ini kebanyakan, tapi boleh tanwin itu rohbatan fi. Kebanyakan dicerkan pakai apa ini? Huruf ta'lil. Asalif. Mudhafun. Dalam kurang jaza fihi an-nasbu wal jar 'ala as-sawa. Jaza fihi an-nasbu wal jar 'ala as-sawa. Nahu qasadtuka ibtigha'a ma'rufika au, bukan ai tapi au ya, au ibtigha'i ma'rufik. Nah, ini masdarnya mudhaf, maka boleh nasab, boleh dicerkan alasawa, bobotnya sama ya, derajatnya sama. Qasadtuka, aku menuju ke tempatmu, ibtigha'a ma'rufik, karena mengharap kebaikanmu. Ini mudhaf nasab au atau libtigha'i ma'rufik, dijarkan pakai huruf ta'dil. Nah, al-mas'alatu as-samina. Ya juzu. Ya juzu takdimu al-maf'ullah ala amilihi. Sawa sawa'un anusiba am jura bi harfil jar. Nahu taubatan fil ilmi ataitu. Li raubatin fil ilmi ataitu. Nah, diboleh maf'ullah mendahului amilnya, baik maf'ullahnya ketika itu dinasab atau pen dijarkan dengan huruf jar ya. Contoh rohbatan fil ilmi maf'ullah atau itu amilnya, atau li rohbatin fil ilmi atau itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini pembahasan tentang maf'ullah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.